pulang terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam selamat berpisah kena jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti